بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك والملكوت، سبحان بالعزة والعظمة والهيبة والقدرة والسلطان والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت، ولا يموت ولا يموت أبدا، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح سبوانيا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا إله إلا الله ولا إِنَّ اللَّهَ هُوَ اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ وَكَرِّمْ عَلَى هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ سَيِّدِنَا وَحَبِيبِنَا وَشَفِيعِنَا وَقُرَّةِ أَعْيُنِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatin wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tuwdihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la ta'lam innaka anta allamul ghuyub wa innaka ala kulli shay'in qadir وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، اللهم أنت ربي يا الله، engkau adalah Tuhanku، لا إله إلا أنت، tidak ada ilah، tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah satu-satunya kecuali engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku. Wa ana 'abduka, dan aku adalah hamba-Mu. Wa ana 'ala 'ahdika, dan aku dalam perjanjian-Mu. Wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janji-Mu kepada-Mu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Aku menjadikan engkau ya Rabb sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Abu ulaka bi ni'matika 'alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah kau berikan kepadaku. Wa a'udzu bi dzambi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali engkau. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika yaudu salam. Fa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilnal jannata dar salam. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. اللهم كما حسنت خلقي فحسن. دعاء أبي وجهه دعاء berjernih, doa anti lebay. Yang cermin itu kan, doa berjernih itu kan bahasa agama. Tapi bahasa anak-anak sekarang doa anti lebay. Kenapa? Umumnya orang kalau ngajak, ujung-ujungnya lebay. Punten, apalagi makhluk yang di sebelah sana. Maaf ya, Perempuan itu kalau ngaca, aduh dia paling senang memuji diri sendiri. Jawabannya simpel, tapi sekali yang memuji gua sih. Maka akal perempuan itu bercermin sambil telanjang. Ya bukan serius. Ya bukan karena mau pernah lihat. Bukan. Ya kalau bukan pelaku, siapa yang bisa ngomong kayak gini? Ya pasti pelakunya. Bisa cerita bokep pun itu lancarnya bohong. Kalau di handphone yang banyak bokep. Ya itu mah gak usah diomongin. Jadi rahasia handphone masing-masing aja lah ya. Ya kalau bosan gua, ya kirim-kirim lewat bluetooth begitu aja. Apalagi zamannya handphone beri-beri, wah udah paling gampang, ya, ya bu, handphone beri-beri, yang bikin jari-jari bengkak, bentar saya picture tuh, liatnya sebuah lucu-lucuan, lucu-lucuan katanya, ya katanya, tapi nafsu juga melihatnya, nafsu mah gak katanya pak, kalau nafsu itu bukan katanya, nafsu mah kenyataan. Ada nggak nafsu katanya? Ayo coba tunjuk tangan. Yang katanya nafsu ada nggak? Gak ada. Nafsu mah kenyataan. Ada bukti yang begitu muncul syahwat, ada yang bergerak yang lain. Biasanya begitu. Ini kenapa kita ketawa? Nah, pikiran kita belum tentu sama, cuy. Belum tentu sama. Kita beda frekuensi dengan mata yang batin. Saya harus sekarang. Alhamdulillah, dikori kita ya, Masya Allah, luar biasa. Ketemu lagi panjang umur, udah lama apa itu? Ya terakhir di Polda ya? Alhamdulillah. Jadi begitu. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khulqi, ya Allah. Sebagaimana engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Ternyata tujuannya adalah membaguskan akhlak. Itulah kenapa pentingnya di saat kita bercermin, ngajak, jangan lupa di doa itu aja. Karena kalau enggak nanti kita salah muji lah. Kalau enggak nanti kita salah muji. Ini khususnya kaum akhwat. Ya, silakan diperiksa di kelasnya, ada enggak yang bawa cermin? 99.99% perempuan rata-rata di asnya bawa cermin. Bohong kalau enggak. Gak usah alay gitu deh, biasa aja deh. Saya ini lagi menerapi satu perempuan itu bawa cermin di dalam tasnya segini ini. Lagi diterapi sekarang. Padahal perempuan ini cuman aduh, cantik. Tapi setiap 2 menit, 3 menit ngambil kaca, dia melihat. Pernah sekali waktu kita terjadi, kacanya kita ambil. Dia bilang, aku beli gue ketinggalan handphone daripada ketinggalan aja. Ini kosong. Ya. Oke, sekali waktu gini deh. Sekali waktu di saat kita bercermin, di saat kita ngajar, pakai baju yang terbaik yang kita punya. Seorang jenderal pakai baju jenderalnya, seorang presiden pakai baju presidennya, seorang komisaris pakai baju komisarisnya. Kita cari baju yang terbaik, yang paling mahal, yang paling kita suka, yang kita punya, pakai, kemudian bercermin. Setelah itu apa yang kita lakukan? Suruh iman dan akalnya bicara, jangan hawa nafsunya. Apa pentingnya dan fungsinya suruh akal dan iman yang bicara? Karena kalau akal dan iman yang bicara, hasilnya adalah ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, hasilnya adalah kebodohan. Ya, jadi kalau iman dan akal bicara, maka sama dengan ilmu. Tapi kalau nafsu yang bicara, sama dengan bodoh. Hatinya diajak ngobrol, teman. Pernah ngajak ngobrol hati dulu? Sekali-kali lagi dia bengong. Apa kabar? Sehat? Ya awal-awal dibilang orang gila lah awal-awal ya. Kita pernah dengar kan ada istilah namanya suara. Coba belajar ininya mendengar suara hati. Berarti apa? Sering-sering masuk ke dalam kamar hati, bercermin lewat cermin hati, agar kita berhati-hati dengan sesuatu yang akan menyakitkan hati dan merusak hati. Kalau disebut hati saja Pak, benda. Tapi kalau sudah hati-hati, sifatnya adalah warning, peringatan. Saya catat pintar. Ketika suami kamu atau pacar kamu lah dia nginap semalam dua malam terus pagi-pagi dari kosan pergi, ada? Wah ada kamu dulu kok begitu soal. Ya. Ketika suami kamu pergi, biasanya seorang istri ngomong apa? Ketika seorang suami pergi kerja ke apa ke seorang istri biasanya bilang hati-hati ya kamu, hati-hati ya mas, hati-hati ya lah, gitu ya, hati-hati ya babe, hati-hati.